Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Para sahabat yang saya hormati, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan banyak kenikmatan melebih-lebih ketika kita merasakan nikmatul iman dan nikmat Islam. Yang kedua, tentu tidak lupa pula kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para satidah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahim dengan para siswa yang ada di pondok di Ponegoro. Ikhwan fillah, tentu berbahagialah kita semuanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi seorang thalibul ilmi, seorang yang digerakkan hati kita untuk punya kesadaran mencari ilmu. Karena sungguhnya ilmu bagi seorang muslim adalah cahaya kehidupan yang akan menerangi di tengah-tengah gelapnya kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan mereka. Sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada kawannya. Dia mengatakan, "Ihfaz ma aqul." Hafalkan apa yang aku katakan, ya Humayd. An-nafsu talafah, manusia itu ada tiga macam. Siapa itu? Yang pertama, alim rabbani. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah. Yang ketiga, hamajun atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rihil wa lam yastabi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. An-nasu thalatha, manusia ada berapa ikhwan? Tiga. Apa yang pertama? Yang pertama, alim rabbani. Yang kedua, yang apa? Muta'allim ala sabili najah. Yang ketiga, hamajun ri'a'un atba'u kulli na'iq. Apa yang ketiga? Yang pertama, ikhwan, alim rabbani. Seorang alim yang dia memiliki akhlak, memiliki ilmu dan akhlak, dia berilmu, beramal dan mengajar, ini alim rabbani. Ini tingkatan yang paling tinggi dari kalangan orang-orang yang berilmu. Dia seorang alim biar dia seorang yang beramal, seorang amil, dan dia adalah muallim, orang yang mengajar. Maka ini tingkatan yang paling tinggi dari kalangan orang-orang yang berilmu. Dan tentu apabila bisa, kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah minimal memberikan semangat kepada kita untuk bisa meraih atau meniti jejak tangga-tangga menuju seorang alim rabbani. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah. Seorang yang mereka selalu belajar ala sabili najah dalam rangka untuk dia menempuh jalan keselamatan. Bukan semata-mata dia belajar. Tidak dikatakan muta'allim ala sabili najah kecuali dia memiliki beberapa perkara. Yang pertama, ilmu mereka yang objek yang dia pelajari adalah al-ilmu nafi. Yang dia pelajari apa, ikhwan? Al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang manfaat di antaranya terhimpun yang paling utama adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya merupakan panduan yang akan menjadikan seorang dia lurus dan tidak akan pernah tersesat jalan kehidupannya apabila dia memiliki dua ilmu yang sangat mendasar ini. Ini kitab, kitabullah Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran, Allah katakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar akan menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Dan sebagaimana Allah katakan pula, wa may yattasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa yang dia berpegang dengan Allah, yaitu dengan ajaran Allah, dengan agama Allah, sungguh dia akan selalu berada di atas siratal mustaqim. Dan ini yang kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam doa yang diajarkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setiap batal subuh kita diajarkan wirid apa, ikhwan? Tentang permintaan masalah ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Apa artinya? Itu nama siapa? Namanya siapa? Abdul. Apa Abdul Jabbar artinya? Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rezeki yang thayyib, yang ketiga amal yang akan diterima Allah SWT. Sekarang sedikit tentang doa tersebut. Kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam memohon tiga perkara tersebut, yang paling awal adalah al-ilmu nafi. Apa kira-kira, ikhwan? Ada yang menjawab? Kenapa yang pertama al-ilmu nafi, baru rizqan thayyiban, kemudian wa amalan mutaqabbalan? Kira-kira kenapa, ikhwan? Iya, karena kita tidak akan mungkin bisa membedakan rezeki yang thayyib atau tidak thayyib, dan kita tidak akan bisa mewujudkan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan dengan ilmu. Oleh karena itulah ilmu adalah iman, sedangkan amalia semuanya adalah makmum. Ilmu adalah matbu, dan yang lain merupakan tabi. Sehingga ilmu yang pertama kali kita minta kepada Allah SWT. Dan saking pentingnya ilmu, Allah SWT tidak pernah mengajarkan dalam Al-Quran sebuah permintaan tambahan kecuali ilmu. Kecuali ilmu. Bagaimana doanya, kawan? Tidaklah Allah mengajarkan kepada Rasulullah meminta tambahan kepada Allah kecuali ilmu. Bagaimana ayatnya? Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Rabb, tambahkan untukku ilmu. Para ulama mengatakan seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, niscaya Allah akan akan mengajarkan para nabi untuk meminta tambahan tersebut. Akan tidak ada yang diajarkan Allah agar nabi berdoa kepada Allah SWT kecuali ilmu, minta tambahan ilmu. Sehingga ilmu sangat sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Allah SWT menamai dalam Al-Quran ilmu risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dengan ungkapan ar-ruh wal jun. Dengan ungkapan apa, ikhwan? Ar-ruh wal jun. Apa itu ruh? Apa itu ruh? Apa fungsinya ruh? Apa, ikhwan? Apa fungsinya ruh? Antum apa? Antum sama namanya? Seandainya jasad tidak ada ruhnya bagaimana? Bangkai? Dia adalah bangkai? Seandainya orang berjalan tanpa cahaya bagaimana? Gelap. Dia tidak akan bisa menempuh jalan dengan lancar. Allah SWT menamai ilmu risalah dengan dua ini. Di antaranya ar-ruh wan-nur. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya Allah yang mulia, apa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Ada hafal ayatnya? Ada hafal? Apa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamsi bi fil nas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang mereka, apakah orang yang kami hidupkan, apakah orang yang mereka tadinya mati lalu kami hidupkan, apa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran lalu kami jadikan untuknya cahaya, yang sibi finnas, yang mencahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kata Allah, apakah sama dengan keadaan orang yang mereka berada di kegelapan yang tidak pernah bisa keluar dari kegelapan tersebut? Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, orang yang mereka hidup di atas ilmu, maka dia orang yang memiliki kehidupan jiwa, kehidupan iman, dan memiliki cahaya kehidupan. Dan orang yang mereka tidak memiliki ilmu bagaikan orang yang mereka berada di tengah-tengah kegelapan yang gelap gulita. Maka Allah pun tegaskan dengan pertanyaan Allah, Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama sih antara orang yang mereka berilmu dengan orang mereka tidak berilmu? La yastawun. La yastawiyan. Keduanya tidak akan sama dan menghasilkan amalan yang sangat berbeda antara orang mereka berilmu dan yang mereka tidak berilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memberikan tarhib kepada kita dengan keutamaan-keutamaan yang sangat besar tentang orang-orang yang mereka sedang belajar ilmu risalah, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ilmu itu Allah katakan walau syi'na rafa'nahu biha walakinna afada ila al-ardh. Seandainya orang dia betul-betul mau berada di atas ilmu ayat Allah, Allah akan angkat derajat dia. Allah akan angkat derajat dia. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Di antara hadis Nabi ikhwan, Nabi katakan di antaranya man salaka tariqan yaltamisu bi ilman. Bagaimana? Sahalallahu lahu bihi pada panggilan jannah. Yang pertama, barang siapa yang dia menempuh jalan, para ulama menerangkan menempuh jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu bisa dengan cara dia melangkahkan kaki, sengaja dia berjalan sehingga dia mendatangi majelis ilmu, sehingga disitu dia dengarkan ilmu dan dia mendapatkan ilmu. Atau yang kedua, dia melakukan murojaah, dia hafalkan, dia telaah. Maka ini juga termasuk diantara dia berjalan untuk mendapatkan ilmu. Singkatnya, bagaimana dia hasil akhirnya adalah dia paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan bagi orang tersebut jalan menuju jannah. Tidak ada cara kita masuk jannah kecuali dengan kita menjalani apa ya, kawan? Menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mungkin bisa menjalankan agama Allah kecuali kita faham, kita berilmu. Sehingga bagaimana kita akan bisa mengamalkan agama Allah yang merupakan jalan ke jannah kecuali dengan kita belajar. Dan Allah akan mudahkan bagi orang yang mereka belajar menempuh jalan atau belajar ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke jannah. Allah akan mudahkan dia mendapatkan ilmu seandainya belajarnya itu diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan kefahaman ilmu. Sangat erat kaitannya antara kita belajar dengan ketakwaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bagaimana? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Seandainya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan buat anda furqan. Sekarang kira-kira apa hubungan antara seorang yang bertakwa kepada Allah dengan Allah memberikan furqan? Kita bisa nerangkan hubungan antara seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Allah akan memberikan furqan. Kaitannya dengan ilmu. Apa yang kira-kira? Siapa itu yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau siapa orang yang bagaimana yang dikatakan bertakwa kepada Allah? Orang yang bagaimana yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kira-kira? Bagaimana khatib kalau berkhutbah, bagaimana khatib? Saudara-saudara, mari kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dengan makna bagaimana melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Demikian secara singkatnya demikian. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling semangat untuk mewujudkan segala bentuk ketakwaan, segala bentuk ketaatan kepada Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini, ikhwan fillah, tentu dia akan memiliki semangat belajar yang tinggi. Akan memiliki semangat belajar yang tinggi. Agar apa? Agar apa kira-kira? Kaitannya dengan takwa, agar bagaimana? Orang yang betul-betul memiliki niat bertakwa kepada Allah, dia akan memiliki semangat belajar yang tinggi. Apa hubungannya, kawan? Karena hanya dengan kita mempelajari dengan semangat, maka kita akan memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengerti apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian? Iya. Betul? Dan dengan demikian dia adalah orang yang akan dibantu Allah, ditolong Allah untuk benar-benar memahami apa yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula sangat erat antara penguasaan ilmu dengan jauhnya dia di perbuatan maksiat dan merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya insyaallah pernah mendengar ketika Imam Syafi'i mengeluhkan kepada Waqi, bagaimana? Syaqautu ila Waqi ila su'il hibti atau su'al hibti, terus fa'arsadani ila tarkil ma'asi, terus wa akhbarani annal iman nurun wa nurullah la yutihi lil asi. Ketika Imam Syafi'i mengeluhkan kepada gurunya Waqi tentang buruknya hafalan, maka Al-Waqi, Imam Waqi mengarahkan Imam Syafi'i agar meninggalkan maksiat. Lalu beliau katakan, ilmu itulah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada al-asi, orang bermaksiat. Sehingga sangat erat antara kita belajar ilmu, apalagi ilmu din, dengan kita menjauhkan dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak kita sertai ketakwaan, ikhwan fillah, akan menjadi ilmu yang layak pak, ilmu yang tidak akan manfaat, ilmu yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan ilmu tersebut. Boleh jadi seorang akan bisa menjadi seorang sebagaimana orang-orang Yahudi. Maka al-ilmu nafi' yang pertama adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, karena keduanya adalah panduan kita untuk hidup lurus yang jauh dari segala kesesatan. Yang kedua, tidak dikatakan muta'allim ala sabili najah kecuali apabila dia beramal dengan ilmu yang telah dia dapatkan tersebut. Doa yang kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah, bagaimana isinya, ikhwan? Doa kita dalam surat Al-Fatihah, bagian doa bagaimana? Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa artinya? Itu apa namanya? Haris? Haris? Apa artinya Haris? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang kau berikan kenikmatan Terus? Bukan jalan orang lain. Ghairil maghdubi alaihim. Engkau murkai. Walau balin. Dan bukan jalannya orang yang susah. Yang pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita meminta kepada Allah, ikhwan? Kenapa? Kenapa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Kenapa kita minta kepada Allah? Kenapa? Ya karena Allah yang punya. Tentunya meminta kepada yang punya, meminta kepada yang tidak punya. Meminta kepada yang punya. Ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah, kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ada dua, apa ikhwan? Hidayah ada dua. Yang pertama hidayah taufik. Yang kedua hidayah irsyad. Apa bedanya hidayah taufik dengan yaitu irsyad? Siapa namanya itu? Siapa namanya itu? Asyiri. Apa bedanya hidayah taufik dengan hidayah irsyad? Antum? Antum namanya? Ya antum. Ya antum. Antum yang baca benih? Antum? Siapa namanya? Apa bedanya hidayah taufik dengan hidayah irsyad? Yang tahu? Antum? Siapa? Hafid? Nabil? Terus? Bukan dari Allah? Melalui orang? Yang lain? Antum? Apa bedanya hidayah taufik dengan hidayah irsyad? Mirip-mirip? Bagaimana miripnya? Coba diulangi. Allah dan? Iya. Kayak gitu. Antum? Siapa namanya? Namanya siapa? Apa bedanya hidayah taufik dan hidayah irsyad? Ya. Hidayah yang turun dari Allah. Terus? Hidayah dari irsyad. Ada yang lain nih, kawan? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Batik? Siapa yang baju batik? Antum? Iya. Apa bedanya hidayah taufik dengan hidayah irsyad? Ada yang mau jawab? Antum? Iya antum. Iya antum. Ratri? Sudah? Gak ada yang mau jawab? Hidayah taufik, hidayah yang berkaitan dengan terbukanya hati seorang untuk menerima Islam. Hidayah yang berkaitan dengan terbukanya hati, sehingga hatinya mau menerima Islam setelah diajari, setelah diterangkan, setelah difahamkan, hatinya terbuka dan dia menerima. Hidayah seperti ini hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. siapapun tidak memiliki daya dalam itu taufik ini. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hidayatul taufik. Apa buktinya, ikhwan? Apa buktinya? Rasulullah tidak memiliki hidayah taufik. Bagaimana itu? Namanya bagaimana? Ya, Rasulullah bagaimana telah berusaha semaksimal mungkin berusaha untuk membimbing pamannya, siapa? Abu Thalib, untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akan lebih sampai wafatnya beliau tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ini yang dikatakan Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Apa artinya? Tuh. Innallaha la yahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Antum? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Rasulullah yang kaya Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kucintai, akan tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada orang Allah kendaki. Hidayatul irsyad, apa itu hidayatul irsyad? Hidayatul irsyad, hidayah dalam bentuk bimbingan, penjelasan. Hidayatul bayan, bentuk penjelasan. Ustaz menerangkan, mubaligh menerangkan, menjelaskan, menguraikan sehingga orang menjadi jelas. Maka penjelasan ini namanya hidayatul irsyad. Adapun ini dimiliki oleh semua orang yang berilmu, yang bisa menjelaskan tentang perkaranya. Ini yang Rasulullah yang dikatakan Allah tentang Rasulullah sallam, wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Engkau ya Rasulullah benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Apa bedanya ayat yang pertama dan yang kedua? Innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Yang kedua, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat yang kedua, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Apa bedanya dua ayat tersebut, ikhwan? Dan kita terangkan. Sekarang terangkan apa bedanya kedua ayat tadi. Entah? Siapa namanya? Belakangnya antum? Belakang yang kecil? Belakangnya Haris? Khalis? Khalis. Apa bedanya dua ayat tersebut? Sudah kita terangkan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dengan innaka la tahdi ila siratil mustaqim, apa bedanya dua ayat tersebut? Ada yang lain? Menjawab? Ikhwan? Nanti kelas berapa? Kelas? SMP? SMA? Kelas? Tentang apa kelas? Bercampur. Dua ayat ini yang tadi telah kita terangkan, yang merangkap tentang hidayah taufik dengan hidayatul irsyad. Muta'allim ala sabilin najah, ikhwan. Yang pertama tadi apa, ikhwan? Orang dikatakan muta'allim ala sabilin najah, yang pertama apabila ilmu yang dia pelajari al-ilmu nafi. Yang ringkasnya dia apa? Al-ilmu nafi apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, orang dikatakan ala sabilin najah apabila orang tersebut dia mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Seandainya ilmu tidak diamalkan, maka bukan al-ilmu nafi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim alladzina an'amta 'alaihim. Mereka adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, yang kalau diringkas adalah orang-orang yang mereka berilmu dan beramal. Orang-orang yang mereka berilmu dan beramal. Maka kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang doa ini, ghairil maghdubi alaihim. Al-maghdub, siapa mereka? Al-yahud wadhalin, siapa mereka? An-nasara. Sekarang yang penting, kenapa al-yahudi dikatakan al-maghdubi alaihim? Sekarang penting, kenapa al-yahud dikatakan al-maghdub alaihim? Ada mau jawab? Antum, saya kira sudah dipelajari semuanya, sudah disampaikan semuanya. Ya? Kenapa al-yahudi dikatakan al-maghdub, ikhwan? Hah? Dari sisi mana orang Yahudi dikatakan al-maghdub? Ada yang jawab? Antum? Antum? Karena orang-orang Yahudi, mereka orang yang difahamkan Allah tentang Alkitab. Allah berikan Alkitab dan mereka tahu tentang ilmunya. Akan tapi orang Yahudi, mereka tidak mewujudkan ilmu tersebut, alias ilmu yang tidak diamalkan. Faham? Ilmu yang tidak diamalkan. Contoh mamanya, Allah mengatakan kepada orang Yahudi, ya'rifuna ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dalam hal mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anak kandungnya sendiri. Akan tetapi orang Yahudi, orang yang justru mengingkari kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasrani kira-kira, kenapa dikatakan abdali? Ada yang tahu? Perlu ditanya, perlu ditunjuk. Kenapa Nasrani dikatakan abdalin, ikhwan atau akhwat? Karena orang Nasrani dikenal memiliki semangat ibadah, akan tapi tidak berdasarkan dengan ilmu yang sahih. Tidak tegak di atas syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh dalam ayat Allah katakan rabbaniyatan ittada'uha ma katabna 'alaihi. Mereka melakukan bid'ah rohbaniyah. Apa rohbaniyah? Mereka yang menjadi seorang yang suci, yang saleh, tanpa menikah, tanpa kawin. Yang perbuatan seperti ini tidak pernah ada di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan, man fasada min ulama'ina fawashifhu minal yuhud wa man fassata min ubadina fawashifhu minal nasar. Apabila kita dapatkan orang yang rusak dari kalangan orang yang berilmu, dari kalangan para ulama, dia berilmu tapi rusak, maka dia telah semisal dengan orang Yahudi. Wa man fassata min ubadina fawashifhu minal nasar. Apabila kita dapatkan orang yang rusak dari kalangan ubat al-ibadah, maka dia telah semisal, telah serupa dengan orang Nasrani. Ada enggak yang namanya kiai atau ustaz atau guru atau orang yang katakan alim kemudian dia orang yang rusak? Ada enggak? Murabbal kata orang. Ada enggak? Hah? Ada enggak? Banyak. Ada dan banyak. Ilmunya masya Allah, sekolahnya masya Allah, akan tapi akhlaknya, amalnya, ibadahnya tidak mencerminkan dia seorang alul ilmi, orang yang memiliki ilmu. Maka yang demikian di al-shibhum minal yahud, telah serupa dengan orang Yahudi yang dia menyembunyikan ayat, atau dia menjual ayat, atau dia menentang, justru menentang kebenaran, sombong dan semisalnya. Demikian juga ada orang nampaknya rajin ibadah, tapi ternyata ibadahnya itu sama sekali tidak ada tuntunannya dalam agama. Ada enggak ikhwan? Ada. Itulah diantara kenyataan hidup orang-orang yang dikatakan serupa dengan Yahudi dan serupa dengan Nasrani dan kaum muslimin, adalah orang yang mereka berilmu dan beramal. Maka tidak dikatakan ala sabili najah kecuali yang kedua, apa? Apa ikhwan? Dia beramal dengan ilmunya. Yang ketiga, dia memiliki niat yang benar dalam belajar. Dia memiliki niat yang lurus, yang benar dalam belajar. Yang Rasulullah katakan, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajha Allah, barang siapa yang dia mencari ilmu yang seharusnya dengan ilmu itu dia cari adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak dia cari ilmu tersebut illa yusiba arda minad dunia, kecuali hanya dalam rangka untuk mendapatkan perkara dunia. Maka orang demikian lam ya'rif arfal jannah atau lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Sehingga seorang muta'allim ala sabili najah, hendaknya semenjak awal dia kita meluruskan niat. Kita selalu membenahi niat. Dan untuk berniat yang ikhlas, ikhwan, tidak gampang. Tidak mudah. Seandainya kita memiliki niat yang ikhlas, kata para imam, masya Allah, dia akan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Di dunia ini tidak ada yang Allah jadikan saksi tentang keesaan Allah kecuali ahlul ilmi. Kecuali ahlul ilmi. Ketika dia memiliki ilmu yang sahih dan dengan niat yang tulus, niat yang benar, dia akan menjadi syuhada Allah fil ardi. Dia akan menjadi para saksi-saksi Allah di muka bumi. Yang ini merupakan kedudukan yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ilmu dicari dalam rangka untuk mengais dunia, maka dia akan menjadi budaknya dunia. Dan Allah katakan orang seperti ini seperti anjing. Tahu anjing? Seperti anjing. Bagaimana sifat anjingnya kuat? Tahu enggak yang sifat anjing? Ada yang tahu sifat anjing? Bagaimana? Anjing itu binatang yang jorok, rakus, dan bakhil. Anjing itu binatang yang jorok, rakus, dan bakhil. Yang dia jilati diantaranya bagian dubur, tidak yang lain. Jorok. Yang keinginan tidak melebihi perut dan syahwat, kemaluan. Seandainya dia menemukan dia menemukan bangkai yang bisa mencukupi 100 anjing, maka tidak dia persilahkan saat seekor anjing pun untuk bergabung menikmati bangkai tersebut karena rakus dan bakhilnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil orang yang berilmu akan tapi mengikuti hawa nafsu sehingga ilmunya bahkan dia buang, dia lepas, dia seperti seekor anjing. Ada enggak yang hafal ayatnya? Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Terus walau syi'na larafa'nau biha walakinnau akhrata ilal ard wattaba'ahawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayyal haq au tasrukhu yalhaq. Ada yang hafal? Ayatnya, ikhwan? Entah sudah berapa juz? Ayat ini, ikhwan sekalian dan akhwat yang rahmati Allah, mengingatkan kepada kita, kalau sampai kita dari awal belajar tidak memiliki keikhlasan niat, tidak memiliki keikhlasan niat, boleh jadi ketika nanti kita telah menjadi orang yang dikatakan alim, kita akan bisa berubah menjadi ahlul ahwa, ahlus syahwa, kemudian agama kita buat. Nanti kalau antum dewasa, ikhwan sekalian, akan sangat mengenal yang seperti itu. Akan paham tentang yang demikian di tengah-tengah kehidupan. Orang-orang yang mereka menjual agama mereka hanya untuk dunia. Orang-orang yang mencari ketenaran mereka dengan agama. Yang diantara fitnah akhir zaman, kata Nabi SAW, idal tumisat ad-dunya bi amalil akhirah. Ketika dunia dicari dengan amal-amal akhirat, sehingga amal akhirat itu ditegakkan, dilakukan hanya sekedar untuk mencari dunia. Termasuk kalau dengan pendidikan sekolah diminta rajin-rajin, yang sholat diminta rajin-rajin sholat karena mau ujian. Kalau pas mau ujian, mau UAS, mau UAN, sholat malamnya nak dikencengin nak. Yang rajin itu hanya pas kalau mau ujian. Nanti selesai ujian, nilainya bagus, apalagi juara, dia mulainya ditinggal. Sudah enggak butuh lagi. Sangat banyak amal yang di dunia dicari dengan amal agama. Atau belajar sekedar untuk menjadi pegawai biar bergaji. Yang seperti ini termasuk ahlul ahwa, ahlus syahwat. Yang keempat, orang dikatakan muta'allim ala sabili najah, seandainya dia setelah dia berilmu maka dia berusaha untuk mengajarkan ilmunya itu. Maka ini baru dikatakan muta'allim ala sabili najah. Yang pertama apa? Orang dikatakan muta'allim ala sabili najah, yang pertama dia yang dia pelajari al-ilmu nafi, bukan ilmu sembarang ilmu. Sekarang banyak orang belajar tapi yang belajar bukan ilmu nafi, belajar agama pulang-pulang bukan menjelaskan agama akan tapi menghujat agama. Ada enggak? Hah? Ada. Karena salah belajar dan salah guru. Belajar Islamnya ke Cicaku, mana? Ke Nyusok, Cicaku. Belajar Islam kepada pendeta, kepada orientalis. Bagaimana? Antum belajar Islam kepada ustaz aja belum tentu faham dengan baik. Belajar Islam kepada orientalis yang kafir, kafirnya kafir tekek, kata orang. Tahu? Kafir tekek, tahu? Kafirnya kafir tulen, dekat. Bagaimana guru seperti ini akan mengajari orang pendidikan Islam yang benar? Ya gak mungkin lah. Sehingga walaupun pulang dengan gelar doktor, akhirnya kata orang doktor pulang hanya ngodok-odok kotoran, ngodok-odok kotoran, sehingga hanya membuang kotoran di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua apa tadi? Apa sih ikhwan? Orang yang katakan muta'allim ala sabilin aja. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, niat yang benar. Yang keempat, berusaha untuk dia mengajarkan. Ini antum pegangi, karena inilah dikatakan muta'allim ala sabilin aja. Sedangkan kelompok yang ketiga, hamajun, ri'aun, atba'un lina'iq, hamaj. Kalau orang Jawa bilang itu orang-orang yang pokok, tahu pokok kan? Orang pokok, ahmak, tahu? Hamkok, tahu nggak? Nggak tahu? Atau kata orang bahlul. Orang yang mereka ini bungu, pokok kata orang Jawa, sehingga dia tidak berjalan atau tidak menolak kecuali sekedar mengikuti arus. Mana yang kata orang bengokan ini paling banter, mana yang suara datang yang dia terima itulah yang akan dia ikuti. Tidak memiliki dasar dalam kehidupan mereka, tidak memiliki patokan dalam hidup mereka. Atba'u kulli na'iq, hanya mengikuti suara yang datang kepadanya. Hanya ilailu, dia hanya ikut arus. Dia tidak memiliki prinsip, disebabkan karena dia tidak memiliki ilmu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka jangan Anda menjadi orang yang ketiga ini. Jadilah Anda cita-citanya dengan himmah yang alia, alim rabbani atau mu'atta atau muta'allim ala sabili najah. Dan ikhwan fillah, dunia kita tidak akan dirahmati Allah, akan jadi dunia yang mal'un, mal'una, kalau kosong dari orang-orang yang mereka berilmu. Maka Anda adalah harapan kehidupan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan, inna dunya atau ad-dunya mal'unatun, ad-dunya mal'unatun illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Dunia semuanya adalah mal'unah, ad-dunya mal'unatun wa mal'ulun ma fiha. Dunia seisinya adalah terlaknat dan semua yang ada di dalamnya terlaknat, kecuali yang pertama kata Allah, illa dzikrullah, apabila di tengah-tengah kehidupan dunia adanya orang-orang yang mereka selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, alias orang yang hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan ketiga, adanya orang yang alim dan orang yang muta'alim. Orang yang mereka alim, berilmu dan belajar, keduanya orang selalu berinteraksi dengan ilmu. Kalau tidak ada orang ini ikhwan, kehidupan seperti binatang. Kehidupan manusia akan mengarah kepada binatang. Antum di Bali kan? Pernah ke pantai? Kalau enggak pernah ke pantai, nanti minta kepada Ustaz Farid suruh ngantar ke pantai. Saya sarankan antum enggak usah ke sana, bahaya. Banyak binatang. Mereka, kehidupan mereka seperti itu kurang lebih. Dunia akan diisi oleh orang-orang yang seperti itu, yang kepuasannya semata-mata sekitar syahwat, perut dan kemaluan. Sekitar itu. Ini adalah tingkat kehidupan binatang. Maka dikatakan Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak kalau mati disembelih, bisa dipakai apa? Bisa dimakan, dinikmati lezat. Kalau orang seperti mereka disembelih, dinikmati apanya? Gak ada yang dinikmati. Kotorannya gak bisa dipakai, orangnya bisa dipakai. Qanibillah. Dunia seandainya tidak ada seperti Anda, orang yang belajar dan orang mengajarkan ilmu, niscaya dunia akan berisi seperti mereka. Binatang buas, ada yang kurang buas, ada setengah buas. Kurang lebih kehidupan mereka seperti itu. Hanya berkisar antara kebutuhan perut dan di bawahnya. rusak, kerusakan yang akan terjadi. Maka Anda termasuk pilar yang menjadikan harapan masyarakat kehidupan masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda yang akan diharapkan menjaga kapal kehidupan. Tahu kapal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan tamsil tentang kehidupan seperti kita ini seperti para penumpang kapal. Para penumpang kapal. Nabi katakan, "Matsalul qa'im 'ala hududillah." Perumpamaan orang-orang yang mereka mentaati Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, menegakkan agama Dia. Dan yang diharapkan bisa menegakkan agama Allah, yang paling pertama orang yang alim dan muta'alim. Dan orang yang hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan tentang mereka yang menegakkan agama Allah, wal waqi' fiha, dan orang yang terjerumus dalam penyimpangan. Kama tali qaumin istahamu 'ala safinah, seperti perumpamaan penumpang yang mereka berundi tempat untuk mendapatkan tempat di kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, lalu dari undian itu ada yang mendapatkan jatah di atas, ada yang dapat jatah di bawah. Adapun yang di atas, kata Nabi, adapun yang di bawah, kalau dia ingin cari air harus naik melewati yang di atas sehingga terasa mengganggu. Maka dia pun punya pikiran, lau khorokna finasibina khorkon, saatnya kita lubangi dinding kapal yang bawah, niscaya kita tidak akan mengganggu yang di atas. Akan tapi ini tentu sangat membahayakan. Kenapa bahayanya, ikhwan? Karena air akan masuk, kapal akan tenggelam. Maka kata Nabi, wa in yasruquhum wa ma aradu halaku jami'an. Seandainya yang lain yang melihat orang ini bertingkah seperti itu, dia biarkan mewujudkan apa yang dia kendaki, akan tenggelam dan binasa semuanya. Akan tapi wa in aqadhu ala aidihim, kalau yang lainnya mencegah, kemudian dia tahan, dia larang, najaw wa najaw jami'an, mereka selamat dan semua akan selamat. Ikhwan fillah, harapan keselamatan kehidupan dunia kita ada pada orang semisal antum setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah baik-baik, semangatlah dalam belajar, luruskan niat dalam belajar. Semangat untuk menjadi seorang yang salih dan memperbaiki. Salih wal muslih. Salih dan memperbaiki keadaan. Bukan orang salih yang diam. Salih yang bergerak, yang berdakwah, mengadakan perbaikan. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana akhiratana. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ala ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbalan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.